Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah amman yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima mazida amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini saya akan menyampaikan beberapa dari sisi kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kita jadikan sebagai teladan karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattabi'u millata Ibrahim hanifa, ikutilah agama Ibrahim yang hanif. Hanif yaitu lurus di atas at-tauhid, berpaling dari kemusyrikan dan berpaling dari kemusyrikan menuju at-tauhid. Nabiullah Ibrahim alaihi assalam dilahirkan di masa Raja Namrud atau Namrud di tengah-tengah keluarga yang mereka menyembah berhala. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak memilih dari tengah-tengah mereka seorang yang akan mengemban risalah, yang akan menyampaikan syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala, menebarkan cahaya di muka bumi. Ini menunjukkan barakallahu fikum hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi seorang berangkat dari keluarga yang non muslim, berangkat dari keluarga yang musyrikin, tapi orang tersebut justru dipilih oleh Allah menjadi seorang muslim yang baik, bahkan menjadi seorang rasul, seorang nabi. Di antara yang ajaib dari kisahnya Ibrahim alaihissalam, bahwa masing-masing orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa Ibrahim adalah rasul mereka. Orang Yahudi mengatakan bahwa Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim agamanya Nasoro. Padahal kapan Nabi Ibrahim meninggal, kapan munculnya agama Yahudi dan munculnya agama Nasrani? Munculnya agama Yahudi, munculnya agama Nasrani setelah Ibrahim meninggal sekian lama. Mana mungkin yang sudah lama dinisbatkan kepada yang baru muncul? Makanya Allah SWT mengatakan, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Ibrahim seorang yang hanif. Seorang yang condong kepada at-tauhid, berpaling dari kemusyrikan, musliman, seorang yang muslim berserah diri kepada Allah. Sementara orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah putranya Allah. Orang Nasara mengatakan Isa adalah putranya Allah. Ibrahim tidak menyatakan seperti itu. Ibrahim hanya menghamba kepada Allah. Jadi aneh sekali orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka mengaku-ngaku bahwa Ibrahim adalah ya beragama Yahudi atau Nasrani. Padahal munculnya agama Yahudi, munculnya agama Nasrani setelah Ibrahim sekian ya tahun lamanya meninggal. Ini mustahil. Ini sama dengan orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu Wahabi. Bagaimana Ibnu Taimiyah itu meninggal tahun 800 tahun 727 Hijriah. Sementara Muhammad bin Abdul Wahhab itu lahir tahun 1100-an. Ya. Berapa ratus tahun terpaut? Ibnu Taimiyah meninggal tahun 727. Syekh Muhammad bin Wahhab lahir pada tahun 1100-an. Ya. Bagaimana mungkin? Ya, seorang yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu kemudian dinisbatkan kepada yang muncul belakang sekian ratus tahun yang sekian ratus tahun ya, setelahnya, kan aneh. Masyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memilih sebagian makhluk di atas yang lainnya. Di antara yang Allah pilih adalah Nabiullah Ibrahim. Allah lebihkan beliau di atas para nabi yang lainnya. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan ayat yang mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli? Kita enggak beda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul Allah. Kita tidak membeda-bedakan seorang pun dari utusan Allah. Bagaimana dengan ayat yang mengatakan seperti itu? Jawabannya, ketika kita menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim punya keistimewaan seperti ini di atas para nabi yang lainnya, kecuali Nabi Muhammad, bukan kemudian artinya nabi yang lainnya rendah, nabi yang lainnya hina atau bukan nabi, bukan. Bukan. Semuanya nabi, semuanya utusan Allah, hanya saja beliau dilebihkan dari rasul-rasul yang lainnya. Demikian pula kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan hadis Nabi? La tufadilu bainal anbiya. Jangan kalian membuat apa? Tafadil. Perbandingan keutamaan antara para nabi. Artinya jangan kalian melebihkan sebagian nabi di atas yang lainnya. Para ulama menjawab bahwa hadis ini yang dimaksud larangan dari seorang mengunggulkan seorang nabi kemudian merendahkan nabi yang lainnya, itu yang dilarang. Jangan sampai seorang ketika menyebutkan keutamaan seorang nabi kemudian tersisipi di situ perendahan terhadap nabi yang lainnya, ini enggak boleh. Atau ketika terjadi, ketika seorang menyebutkan keutamaan seorang nabi kemudian akan timbul pertikaian, pertengkaran. Dihikayatkan bahwa ada seorang muslim dengan seorang Yahudi, terjadi pertikaian gara-gara apa? Orang Yahudi mengatakan Nabi Musa yang paling mulia. Orang Muslim mengatakan Muhammad paling mulia, kemudian terjadi pukul-pukulan. Ini tidak boleh. Jadi jangan sampai seorang ketika menyebutkan ya, keutamaan seorang nabi di atas nabi yang lainnya, tersisipi padanya bentuk perendahan terhadap nabi yang lainnya. Tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Adapun kalau seorang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, atau beberapa nabi punya keistimewaan dan tidak ada di sini ya perendahan dalam nabi yang lainnya, tidak mengapa. Allah SWT mengatakan tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami lebihkan ya, sebagian di atas yang lainnya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para nabi, para rasul adalah orang-orang pilihan yang Allah jadikan mereka sebagai qudwah, teladan. Yang namanya orang untuk melakukan kebaikan itu kadang butuh ada yang ngawali, butuh ada yang nyontoni. Para nabi, para rasul adalah orang yang memberi contoh, yang ngawali di tengah-tengah kaumnya. Coba, berapa banyak dari hal-hal yang baik orang tidak terdorong kalau enggak ada yang apa? Nyontoni, enggak ada yang ngawali. Para nabi adalah teladan, contoh dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah beberapa nabi, Allah mengatakan ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum iqtadi. Mereka-mereka orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka ikuti petunjuk mereka, ikuti jalan mereka. Karena apa? Setiap kita sholat, kita memohon kepada Allah untuk ditunjuki as-sirat al-mustaqim. As-sirat al-mustaqim, kata ulama, di antara penafsirannya adalah jalannya para nabi, jalannya as-siddiqun, as-syuhada, dan as-shalihin. Para nabi, para rasul adalah qudwah, teladan bagi kita. Di antara julukan yang disandang oleh Nabiullah Ibrahim, beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Yang namanya cinta itu sekian banyak tingkatan. Cinta itu ternyata enggak satu warna. Ada yang cinta yang sudah mendarah daging. Ada yang cinta hanya sekedar ya, senang biasa. Itu cinta itu sekian banyak tingkatan. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitabnya Raudatul Muhibbin, tingkatan-tingkatan cinta. Yang paling tinggi dari tingkatan cinta adalah derajat khullah. Derajat khullah yang berarti orang sudah sampai tingkatan cintanya itu mendarah daging, yang tidak ada yang lebih dicintai lebih dari Allah SWT. Ini hanya dua orang saja yang mendapatkan derajat seperti ini. Dari sekian miliar manusia yang memiliki derajat sebagai Khalilullah hanya dua. Itu siapa? Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ketika Ibrahim lama sekali ya tidak dikaruniai anak, menikah dengan seorang wanita, tercantiknya wanita dunia waktu itu, Sarah. Namun ya, sampai Sarah sudah tua, nenek-nenek dan Ibrahim pun sudah tua, belum dikaruniai anak. Kemudian ketika Ibrahim dan Sarah waktu itu masuk ke daerah, ternyata itu dikuasai oleh raja yang zalim. Ibrahim dan Sarah masuk ke wilayah, mereka tidak tahu kalau ternyata wilayah raja yang zalim. Maka melalui mata-matanya, raja yang zalim tadi diberitahu ada orang membawa wanita sangat cantik sekali. Kemudian sang raja tadi mengatakan, bawa ke sini. Ibrahim mengatakan buat istrinya, nanti kalau kita ditangkap, kemudian kamu ditanya, katakan bahwa kamu adalah saudari saya. Kamu adalah saudari saya. Betul. Dibawalah Ibrahim dan Sarah. Kemudian ditanya, siapa ini? Kata Sarah, bahasa saya, ya, saudaranya ini, saudarinya ini. Dengan harapan ya tidak akan diganggu. Tapi kalau seorang mengatakan saya istrinya orang ini, akan di ya diambil. Kalau ada yang mengatakan apa ini bukan kedustaan, apa Nabi boleh dusta? Jawabannya bukan kedustaan, karena yang dimaksud oleh Ibrahim saudara seiman, saudara seiman, benar kan? Ini bahasa dipakai ketika memang orang berusaha untuk menghindar dari kejaran orang yang dolim atau kejahatan orang yang jahat. Kalau ada misalnya teman Anda dikejar-kejar oleh orang dolim masuk di rumah Anda, orang yang dolim tadi ngejar-ngejar sampai di depan rumah Anda, ya, ketuk-ketuk pintu kemudian tanya, di sini ada enggak yang namanya Bulan? Lalu di dalam rumah ada. Tapi kalau kamu jujur, teman kamu hancur sudah, dibunuh. Kamu kalau mengatakan, ya, oh enggak ada, itu meskipun dusta tapi dibolehkan. Atau menggunakan sesuatu yang sifatnya samara. Kamu mengatakan orang yang kamu cari tidak ada di sini dengan menunjuk ini. Memang tidak ada kan di telapak tangan. Ini seperti sahabat Ibrahim tadi. Itu namanya tauriyah. Seorang menyebutkan sesuatu difahami oleh orang lain beda dengan apa yang dimaksud oleh kita. Itu namanya tauriyah. Ini dipakai untuk menyelamatkan diri dari kedzaliman orang yang dolim. Ini bukan termasuk kedustaan. Walaupun sudah seperti itu, ternyata raja yang dolim pun ingin merenggut, ingin merampas Sarah dari Ibrahim. Karena ini paling cantiknya wanita sudah, ya, Sarah. Ketika raja dolim ini ingin merenggut Sarah, Allah jadikan tangan, tubuhnya, kakinya, semuanya kaku, tidak bisa bergerak. Ya. Kemudian dia pun berteriak, tolong sebutkan doa kamu supaya dilepaskan saya dari seperti ini. Kemudian setelah didoakan, kemudian lepas. Ingin merenggut lagi sampai berkali-kali, meraja tadi mengatakan kepada pengawal-pengawalnya, yang kalian datangkan ke sini itu bukan manusia, setan itu. Masa setiap saya akan merenggut kemudian apa? Ya, tidak bisa bergerak. Kemudian raja tadi menghadiahi Ibrahim seorang budak bernama Hajar. Di sini ada faedah. Apa boleh seorang menerima hadiah dari orang kafir? Jawabannya dirinci. Kalau hadiah dari orang kafir yang dimaksudkan supaya kita ngalah dalam agama kita, enggak boleh. Jadi kalau hanya pemberian biasa, ada bencana menimpa suatu daerah, kemudian ada orang kafir membantu ya orang yang terkena bencana tanpa ada embel-embel apapun yang sifatnya ngalah dari agama, boleh diterima. Jadi kalau misalnya saya bantu tapi kamu gini-gini misalnya ngalah tentang agama kita atau ya sampai murtad, naudzubillah, ya seperti enggak boleh. Diambillah Hajar. Ya. Kemudian ternyata tidak sekian lama kemudian Hajar hamil dan lahir anak ya, yang diberi nama Ismail. Kisahnya panjang, yang intinya seorang yang sekian lama menikah kemudian setelah itu dikaruniai anak, seperti apa bahagianya? Seperti apa bahagianya orang tersebut? Ketika Ismail sudah mulai dewasa, ternyata Allah SWT memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Disinilah akan terlihat derajat khullah, derajat cinta kepada Allah yang sebenarnya. Orang menunggu-nunggu memiliki keturunan, setelah punya keturunan dan sudah mulai dewasa, disuruh menyembelih. Coba kayak apa? Ibrahim mengatakan kepada anaknya, wahai anak, saya bermimpi bahwa saya disuruh menyembelih kamu. Dan mimpinya Nabi itu hak. Nabi itu kalau mimpi itu benar. Dan ini barakallahu fikum tidak bisa kemudian dipraktekkan pada kita. Kalau kita mimpi menyembelih anak kita, enggak boleh kita praktekkan. Kita bukan Nabi. Ya, itu dari setan itu. Adapun mimpinya para Nabi apa? Hak, benar. Apa jawaban Nabi Israil? Ya abatif al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu binasabirin. Wahai ayah, lakukan, kerjakan apa yang ya diperintahkan. Luar biasa. Ini ya salah satu contoh kenapa Ibrahim mendapat gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Di mana cintanya dia kepada Allah sudah mendarah daging, sampai pun ketika diperintahkan dengan perintah yang super berat, Ibrahim pun ya menjalankan perintah Allah. Cintanya pada Allah itu luar biasa. Maka dengan ini Ibrahim dijuluki dengan apa? Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim adalah salah satu nabi ulul azmi. Ulul azmi adalah para nabi yang memiliki tekad yang kuat dan kesabaran yang luar biasa. Disakiti, didolimi, ditentang oleh kaumnya, tapi tidak mendoakan kejelekan. Nabi Ibrahim termasuk dari nabi ulul azmi. Bahkan Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengikuti Rasul ulul azmi. Allah mengatakan, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah kamu seperti sabarnya para rasul ulul azmi, dan jangan terburu-buru mendoakan kejelekan kepada ya kaum yang kufur. Sabar. Lihat Nabi Nuh tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Ini bukan waktu yang singkat. Orang kalau diberdakwah, jangankan ya sampai ratusan tahun. Setahun kemudian tidak ada sambutan masyarakat itu rasanya seperti apa? 950 tahun tinggal di tengah kaumnya berdakwah siang dan malam. Sampai puncaknya azab Allah turun kepada kaum yang sudah tidak diharapkan lagi keimanannya. Yang naik di atas perahu Nabi Nuh bisa diturunkan jari. Allah mengatakan, wama amana ma'ahu illa khali. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Apa di sini Nabi Nuh tidak berhasil? Nabi Nuh gagal dalam dakwahnya? Jawabnya tidak. Tugas para nabi hanya menyampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir. Hidayah di tangan Allah. Karena subhanallah, Allah SWT tahu mana orang-orang yang berhak dapat petunjuk dan mana yang tidak berhak dapat petunjuk. Ada nabi nanti di yaumul kiamah datang membawa ya kaumnya ya hanya dua. Ada nabi yang kaumnya hanya satu. Ada nabi bahkan tidak ada pengikutnya sama sekali. Apa kemudian mereka gagal? Tidak. Tugas para nabi hanya menyampaikan. Kalau dia mengatakan mungkin metode mereka kurang bisa diterima oleh masyarakat, kita katakan para nabi itu orang pilihan. Mereka tahu kata-kata, situasi, kondisi, timing yang tepat untuk dakwah, mereka tahu. Tapi karena memang hidayah dari tangan Allah, mau seperti apapun bagusnya ucapan, bagusnya ya metode, kalau hidayah tidak Allah berikan, tidak didapatkan. Nanti akan kita ya ketahui satu contoh dari bagaimana Ibrahim berdakwah mengajak bapaknya kepada Islam dengan bahasa yang lembut, bahasa yang santun. Tapi apa jawaban ayahnya? Arahimun anta an alihati Ibrahim? Apa kamu sudah enggak suka dengan tuhan-tuhan saya Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau kamu enggak berhenti ya berdakwah, akan saya lempar kamu. Nabi serampang oleh ayahnya. Wahjurni maliya, minggat kamu dari sini. Ayangkan. Apa Ibrahim kemudian tidak berhasil? Bahasanya nanti lembut sekali. Allah sebutkan bagaimana Ibrahim mengajak ayahnya dengan kelembutan. Tapi jawabannya kayak tadi. Ya, ayahnya marah, ayahnya melempar dan bahkan mengusir Ibrahim. Ya. Lagi-lagi hidayah itu pemberian yang luar biasa. melihat dari yang seperti itu barakallahu fikum, tentu kita bersyukur pada Allah. An hadana li hadzal din. Allah tunjuki kita pada agama ini. Allah tunjuki kita pada sunnah ar-rasul. Ini nikmatnya luar biasa. Tidak semua orang diberi nikmat seperti ini barakallahu fikum. Ya, kita syukuri dan kita istiqomah di atasnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau adalah Abul Anbiya wa Imamul Khulafa. Bapaknya para nabi dan imamnya Ali At-Tahi. Para nabi, para rasul yang datangnya Sayyid Ibrahim, semuanya keturunan Ibrahim. Baik dari jalurnya Ishak atau jalurnya ya, Ismail. Ibrahim punya dua anak, yaitu Ishak dari istri beliau Sarah, kemudian Ismail dari istri beliau apa? Hajar. Tapi dari istri beliau Hajar, ya, yang diangkat menjadi nabi itu, ya, Ismail dan Nabi Muhammad SAW. Adapun selebihnya dari keturunan Ishak, ya, bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meskipun dari keturunan Ismail hanya satu, tapi yang paling afdolnya, yang paling utamanya itu siapa? Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba saatnya untuk kita menyebutkan beberapa sifat Nabi Ibrahim yang bisa dijadikan teladan. Yang pertama, al-bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kemusyrikan dan kaum musyrikin. Seperti itu barakallahu fikum, tuntutan dari seorang dalam beragama. Dia harus membela kebenaran dan membenci apa? Kebatilan. Tidak bisa orang mengatakan, ya, silakanlah orang memilih, ya, beribadah kepada siapapun silakan. Masing-masing orang punya kebebasan untuk memilih. Oh, keliru ya seperti ini. Beribadah hanya kepada Allah, sedangkan selain Allah adalah batil. Bagaimana seorang beribadah pada makhluk yang sejenisnya, bahkan dahulu sebagian kaum musyrikin. Mereka membuat patung dari kue. Kemudian mereka sembah. Ketika mereka lapar, kuenya itu dipreteli kemudian dimakan. Mereka yang membuat berhala sendiri, mereka yang memakan sendiri. Di Madinah dahulu ada seorang tokoh bernama Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh ini agak lambat dia masuk Islamnya. Ketika Islam itu sudah merambah di kota Madinah dan masyarakat Madinah sudah mulai memeluk Islam, ternyata masih ada tokoh yang belum masuk Islam, Amr bin Jamuh. Setiap pagi bangun tidur dia langsung mendatangi berhalanya, dia menyembah. Sebagian pemuda Madinah ingin ngerjain. Maksud ngerjain di sini untuk ya membuat terapi kejut agar dia berpikir. Ketika pada satu malam sebagian pemuda Madinah mengambil berhala tadi kemudian di ya masukkan ke dalam jamban. Jamban itu tempat pembuangan kotoran ya tepo dulu. Ketika Amr bin Jamuh bangun dari tidur seperti biasanya, dia langsung menuju berhalanya. Betapa terkejutnya. Ternyata Tuhannya hilang. Dia pun mencari Tuhan yang hilang. Betapa lebih terkejutnya. Ternyata Tuhannya berada di jamban. Ya, terlumuri oleh kotoran. Kata-kata umpatan dan sumpah serapah pun keluar. Diambillah berhala ini, dicucinya, diberi minyak wanginya dan diciuminya. Karena apa? Ya, sangat cintanya pada berhalanya. Kemudian pada saat yang berikutnya, diambil lagi. Sekarang lebih ekstrim lagi. Ya, diambil lagi berhalanya, diikat dengan bangkai anjing, dimasukkan ke dalam jamban. Seperti biasanya Umar bin Jamuh bangun dari tidur, menuju tempat berhalanya, ternyata enggak ada. Sumpah serapah dan kalimat celaan pun keluar. Setelah dia mencari dan mencari, ternyata ditemukan, ya, Tuhannya sedang diikat dengan bangkai anjing berada di jamban. Dia pun mulai berpikir, Tuhan yang kupinta untuk melindungi saya. Namun dia sendiri tidak bisa melindungi dirinya, bahkan diikat dengan apa? Bangkai anjing dimasukkan ke jamban, tidak bisa melawan. Maka dengan ini akhirnya Amr bin Jamuh terbuka hatinya, kemudian masuk Islam. Sebenarnya orang kalau dia mau menggunakan akal nasihat, pikiran yang jernih, maka dia akan menganggap batilnya peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berlepas diri dari kebatilan dan ahlul batil. Tidak cukup kita berlepas diri dari kejelekan, tapi juga berlepas diri dari orang jelek. Karena ada syubhat di tengah-tengah orang bahwa silakanlah Anda ya mencela kejelekannya, tapi orangnya jadi cela. Kita katakan yang namanya kejelekan itu datang bukan ujug-ujug, bukan tiba-tiba. Kejelekan itu datang karena ada yang membawanya, ada yang menebarkannya. Apa mungkin kejelekan tiba-tiba datang, gak ada yang menyebarkannya? Kejelekan ada karena ada yang menebarkannya. Ketika kita diperintahkan untuk ya, membenci kejelekan, kita juga membenci yang membawa kejelekan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara sifat Ibrahim adalah dawamut ta'ah wal kunut. Senantiasa taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat yang luar biasa. Kadang kita taat kalau kita sedang ya lancar rezekinya. Kadang kita taat di saat kita ini ya cuaca atau kondisi ya sedang enak. Namun di saat kita sempit, di saat kita ya kondisinya tidak enak, kemudian kita terkadang menjauh dari ketaatan. Jangan seperti itu. Dalam kondisi apapun seorang mukmin yang baik akan senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat Rasul. Dalam kondisi serba kurang, mereka harus menjalankan keputusan yang berat. Namun untuk kemaslahatan bersama. Menggali parit yang dalam, yang jauh, yang lebar di tempat yang berbatu, kemudian dengan alat yang sangat sederhana dalam kondisi mereka ya serba kekurangan bahan makanan. Ketika perang apa? Khandaq. Apa kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, keputusan ini gak perlu kita jalankan karena ini kita kondisinya apa? Ya serba kurang. Ya. Alat-alat untuk menggali juga serba kurang. Oh tidak. Mereka senantiasa taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya. Makanya barakallahu fikum. Seorang yang dia berinfak di saat dia itu hartanya melimpah, ini hal yang wajar. Namun ketika seorang dalam kondisi dia sempit rezekinya, kemudian dia berinfak, ini. Ya. Kenapa? Orang dalam kondisi ekonominya sempit, tapi dia masih berpikir untuk membantu orang, ini menunjukkan bagusnya hati orang tersebut. Bagusnya hati orang tersebut. Ketika orang hartanya melimpah, kemudian dia sedekah, ya hal yang apa? Wajar, orang banyak ya. Ya kan? Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam diuji oleh Allah dengan sekian banyak ujian dan beliau laksanakan semua. Diuji misalnya untuk membawa anaknya yang masih kecil Ismail dengan istrinya itu, dengan ibunya Ismail yaitu Hajar, diletakkan di lembah yang tidak ada bangunan, tidak ada tanaman, tidak ada manusia, ya. Kemudian setelah itu ditinggalkan. Bekalnya hanya air dan korma. sampai istrinya itu Hajar mengejar Ibrahim. "Ya Ibrahim, ya Ibrahim, kenapa kau tinggalkan kami di sini?" Kejar sampai Hajar mengatakan, "Wahai Ibrahim, apa ini memang perintah dari Allah? Apa memang ini perintah dari Allah untuk kamu meninggalkan kami di sini?" Ibrahim berhenti dan menoleh seraya mengatakan, "Na'am, iya." Apa kata Hajar? Seorang wanita mukminah, seorang wanita yang kuat imannya, ketika suaminya menjalankan perintah Allah, apa jawabannya? "Idzan lan yudayya'an Allah." Kalau demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Sehingga barakallahu fikum para ummahat, para akhwat, suami-suami kalian ketika memang mereka hendak berangkat ke majelis ilmu, ya, jangan kemudian di apa namanya, ya, dilarang ataupun dicegah dengan alasan, "Bagaimana kamu meninggalkan kami, ya, untuk menimba ilmu, sementara kami ini belum punya, ya, kulkas, belum punya kendaraan ini dan ini." Padahal nafkah sudah tercukupi. Beda ya kalau misalnya, ya, suaminya di majelis terus, kemudian anak istrinya kelaparan, gak ada nafkah, ini gak benar. Dan kalau sudah cukup, cukup dalam artian umum, ya kan, kalau orang bilang cukup, ya, secara rinci, ya, semua orang mesti setiap saat ada kebutuhan, ya. Kebutuhan-kebutuhan mendasar sudah tercukup. Kemudian suaminya akan berangkat ke majelis. Dukung. Bisa jadi dengan cara seperti ini, Allah mudahkan rezekinya, Allah gampangkan urusannya. Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk khitan, untuk sunatan. Waktu itu umurnya 80 tahun. Itu syariat khitan dari Nabi Ibrahim. Terus sampai saat ini. 80 tahun baru khitan. Bil qadum dengan apa? Wadum. Ya. Jenis apa? Alat untuk anu kayu. Ya apa? Kampak lah ya. Kampak. Khitannya dengan kampak. Artinya seperti itu. Apa Ibrahim kemudian menolak? Sudah tua seperti ini, ya kan? Ya, kemudian dengan kampak lagi, kan? Ibrahim tidak protes apapun. Dijalankan. Ini, ya kan? Padahal berat banget, kan? Pakai, apa namanya, kampak ya apa, kan? Nah, jangan cerita ada bius, jangan cerita pakai, apa namanya, pisau operasi. Jangan. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Ibrahim siap, ya, melaksanakan apa perintah Allah seberat apapun. Kemudian Ibrahim alaihi assalatu wassalam seorang yang memuliakan tamu. Tidak dinyana pada satu hari datang tamu-tamu agung yang wajah mereka sangat-sangat ganteng sekali. Ibrahim tidak tahu kalau ini malaikat. Karena para malaikat itu di antara sifat mereka dzumirratin. Memiliki paras yang apa? Wajah yang ganteng. Nabi Ibrahim kedatangan tamu-tamu yang agung, Ibrahim tidak tahu kalau ini para malaikat. Ibrahim menyambut mereka. Kemudian Ibrahim dengan sembunyi-sembunyi ke belakang langsung menyembelih anak sapi. Pedet. Ya. Bukan mentok, bukan kelinci, pedet, bayangkan. Menunjukkan dermawannya Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian dimasaklah daging pedet tadi. Kemudian disuguhkan. Ternyata tidak ada seorang pun yang makan. Ibrahim merasa takut. Ini tamu apa, ya kan? Sudah disembelihkan pedet, dimasakkan, ternyata tidak ada yang makan. Ternyata mereka mengatakan bahwa kami para malaikat yang diutus kepada kaumnya Nabi Lut untuk menghancurkan mereka. Ibrahim mengatakan, "Jangan jadi hancurkan. Tunggu, kasihan mereka." Kata para malaikat, "Ini sudah keputusan Allah bahwa mereka berhak untuk diadab." Ini menunjukkan bahwa dahulu para rasul, para nabi itu khusus diutus ke kaumnya. Kaumnya Nabi Lut sendiri, kaumnya Nabi Ibrahim sendiri. Adapun Nabi Muhammad diutus seluruh manusia. Kaumnya Nabi Lut sendiri, kaumnya Nabi Ibrahim sendiri, beda-beda. Ketika memang itu adalah keputusan Allah bahwa untuk para malaikat diutus untuk mengadakannya Nabi Lut, kemudian juga malaikat mampir ke rumah Ibrahim, ada misi atau ada tugas, yaitu memberi berita gembira bahwa Ibrahim akan punya anak dari istri beliau, Sarah. Sarah pun menepuk apa? Jidatnya. Bagaimana saya punya anak? Saya sudah tua seperti ini. Nenek-nenek seperti ini. Suami saya sudah tua. Tapi itu adalah apa? Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang mungkin menurut hitungan manusia mustahil, tapi kalau itu ya Allah takdirkan, tidak ada siapa yang bisa untuk menolaknya. Mungkin adzan dulu. Adzan nanti kita lanjutkan. Baik. Adzan dulu.